setelah engkau pergi. Hidupku pun sunyi, berteman kita tua menyanyikan lagu sendu. Ingin ku kirim surat, ingin ku katakan padamu, namun entah di mana alamat rumahmu. Oh,